betul, betul. Pe papi. Iya, betul. Biasakan jalan kaki, itu olahraga yang menyehatkan dan bikin awet muda lho nak. Satu dua, satu dua, kiri kanan. Ayo ayo yo, jalan kaki yo, tiap pagi. Ayo ayo yo, jalan kaki yo, tiap hari. Sehat kuat yo, riang hati, wajah cerah yo, dan berseri. Ayo ayo yo, jalan kaki yo, senang hati itu. Wah ayo ayo yo, jalan kaki kiri kanan, jalan kaki yo, tiap pagi. Satu dua, ayo ayo yo, jalan kaki. Satu dua, jalan kaki yo, tiap hari. Kiri kanan, sehat kuat yo, riang hati. Satu dua, wajah cerah yo, dan berseri itu. Wah ayo ayo yo, jalan kaki kiri kanan, jalan kaki yo, senang hati. Satu dua, kiri kanan, enak. Kalau jalan kaki yang giat-giat jangan malas. Jalan kaki itu olahraga yang paling bagus dan paling murah. Tidak usah keluar ongkos lah. Tuh, wah kiri kanan, tuh, wah kiri kanan. Yang giat, yang giat, yang giat. Ayo, ayo, satu, dua. Ayo, ayo, yo, jalan kaki. Jalan kaki, yo, tiap pagi. Ayo, ayo, yo, jalan kaki, yo, tiap hari. Sehat kuat, yo, riang hati. Wajah cerah, yo, dan berseri. Ayo, ayo, yo, jalan kaki, yo, senang hati. Satu, dua, kiri, kanan.